Kita berikan tepuk tangan untuk Sadir Monata. Tasi Agung. Selamat malam semuanya. Lek ora enek duit masih tas-tas. Ojo mas. Pak, lek ora enek duit masih extra jos, gak apa-apa Pak. Lek ora lumayan no. Lek tinggu tuku wedak sesuk. Aku tak nyari kini ayo mas Bram ayo. Kering sudah rasanya air mataku, terlalu banyak sudah yang tertumpah. Menangis meratapi buruk nasibku, nasib buruk seorang tuna wisma. Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri tempat berlindungan dari terik matahari dan hujan. Begitulah hidup yang aku jalani, entah sampai kapan hidup begini. Matur nuwun luhur, kasih tepuk tangan untuk semuanya. Kering sudah rasanya air mataku, terlalu banyak sudah yang tertumpah. Menangis meratapi buruk nasibku, nasib buruk seorang tunawisma. Lerane duit sebarang, langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Suwun hidupku menyusuri langit sebagai atap dari terik matahari dan hujan. Begitulah hidup yang aku jalani. Entah sampai kapan hidup begini. Kasih tepuk tangan dulu untuk Tasya Go. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi rencana yang baik buat Tasya Go. Kita joget, kita enjoy bareng. Tapi awas lali pak, mereka enak duit granting deng gak bobo. Mas burunan, kering sudah rasanya air mataku. Terlalu banyak sudah yang tertumpah. Menangis meratapi buruk nasibku. Buruk seorang tuna Risma. Langit sebagai atap rumahku. Matur teman nuwun. Dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan. Sisa orang fantasi aku sempat berlindung dari serik matahari dan hujan.